kita bersyukur karena ternyata nikmat Allah sampai sekarang mengalir terus. Betul, Bu? Enggak ada yang berhenti, baik pada diri kita, keluarga kita, atau siapapun sekitar kita. Allah berikan nikmat yang tidak terhingga dan siang malam terus ngalir. Betul, Bu? Alhamdulillah. Maka kita mesti bersyukur. Kalau tak bersyukur, jangan-jangan Allah tak kasih lagi. Siapa yang akan ngasih selain Allah? Ada yang ngasih selain Allah? Enggak ada. Maka mesti kita syukuri setiap nikmat yang Allah karuniakan. Mudah-mudahan Allah tambahkan. Allah tambahkan kebaikan, Allah tambahkan keberkahan, dan semua kita semakin baik dalam hidup insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berkumpul bersama Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para santriwati yang berbahagia, sore ini kajian kita tentang adab-adab berpakaian. Apa tema kita? Adab berpakaian. Bu, pakaian itu apa, Bu? Yang mana yang pakaian itu? Ini pakaian bukan? Pakaian juga? Bagi santriwati pakaian yang mana? Yang jilbab? Baju? Atau semua yang kita pakai di badan kita adalah pakaian? Semua yang ada di badan adalah pakaian. Kenapa kita pakai pakaian? Kenapa? Bisa menutup aurat. Selain itu kenapa lagi? Bisa melindungi dari matahari. Melindungi dari matahari. Ada lagi? Ah, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pakaian yang di badan kita ini ada fungsi banyak. Ada fungsi agama, ada fungsi sosial dan lain-lain. Secara agama, kita kalau sholat mesti menutup aurat. Kalau tak menutup aurat, tidak sah sholat kita. Betul, Bu? Betul. Maka fungsi utama dari pakaian itu adalah bagi kita yang muslim menutup aurat. Apapun pakaian yang kita pakai, model apapun, warnanya apa saja. Ibu-ibu suka warna pink atau warna merah, Bu? Sama ya, Bu, ya. Merah kan juga, pink juga merah kan, Bu, ya. Apapun warna, apapun model, mau kita beli dasarnya di Bukit Tinggi, di Pekanbaru, di Tanah Abang, di mana saja, fungsi utama pakaian kita menutup aurat. Maka kita harus mencari pakaian yang bisa menutup aurat kita dengan benar. Tapi sebelum kita mencari pakaiannya, kita mesti tahu dulu, Bu, aurat perempuan, aurat laki-laki. Karena laki-laki punya pakaian, perempuan punya pakaian. Maka aurat laki-laki dan aurat perempuan mesti kita bisa definisikan dan tahu batasnya. Ibu-ibu, aurat perempuan apa, Bu? Kan bulan lalu kita bahas. Apa aurat perempuan? Semua badan kecuali yang merupakan bagian muka dan telapak tangan. Muka itu adalah tempat tumbuh rambut normal sampai tempat dagu ini yang nampak kalau kita berhadapan dengan orang. Kalau laki-laki kami yang tumbuh jenggot di sini, Bu. Kalau kiri kanannya tempat tumbuh daging di depan anak telinga sampai anak telinga tersebut dengan muka. Maka ini bagian yang boleh nampak. Selain itu mesti ditutup. Telapak tangan, yang disebut telapak tangan adalah selingkar ini, Bu. Maka kalau ibu sholat, yang perempuan pakai manset, Bu, ya. Betul manset namanya, Kak? Ya. Pakai manset. Kalau dia pakai baju dalam, kemudian pakai kaos kaki, ditutup pakai manset di tangannya, itu sudah bisa untuk sholat. Atau mansetnya di sini menutup rapat. Misalnya karetnya di sini ketat, Bu, ya. Ya ketat istilahnya, Bu, ya. Ketat sehingga kalau dia ngangkat tangan saat dia takbir atau saat dia rukuk, saat dia sujud, ini tidak terbuka. Mulai dari pergelangan ke bawah enggak terbuka. sudah cukup penutup aurat. Maka aurat perempuan selain muka dia dan kedua telapak tangan. Itu aurat kapan, Bu? Di dalam salat. Maka aurat perempuan ini, ibu-ibu muliakan Allah, ada berapa macam. Ada aurat dia dalam salat, tapi ada aurat dia bersama saudara dia dan perempuan juga. Contoh, ibu-ibu sama perempuan nih. Kemudian saya dengan kakak perempuan saya, itu ada aurat dia yang tak sama dengan aurat tadi. Apa dia batas dia? Kalau perempuan sesama perempuan, tapi muslimah ya, bukan non-muslim ya. Perempuan sesama perempuan muslimah, atau perempuan dengan keluarga dia. Contoh saya dengan kakak kandung, dengan adik kandung, dengan kemenakan tak boleh menikah dengan saya. Itu auratnya mirip dengan laki-laki. Mohon maaf, menutup antara pusar dengan lutut dia. Selain itu, masih diperkenankan menurut syariat terlihat oleh orang yang merupakan keluarga dia atau perempuan lain yang dia muslimah. Tapi kalau non-muslim ibu-ibu, perempuannya non-muslimah, kan kita boleh jadi ada tetangga, dia tidak beragama Islam, mungkin dia Buddha, Kristen, atau yang lain, kita mungkin renang bareng dia, atau pergi rekreasi, Bu. Nanti sampai rekreasi itu mungkin mandi di pancuran atau renang. Itu aurat ibu dengan mereka sama dengan aurat ketika kita bersama orang yang sedang sholat. Jadi jangan mudah dibuka kepada non-muslimah. Kenapa? Kita nggak tahu. Dia itu akan melihat apa dari kita dan akan cerita apa. Sebab bagi dia, kita ini tidak dianggap saudara. Karena kita tidak dianggap saudara, dia nanti cerita bisa macam-macam kepada orang lain atau kepada laki-laki yang non-muslim. Sehingga nanti mohon maaf, dari cerita itu dia akan tahu bagaimana fisik seorang perempuan, lalu nanti orang akan bisa berbuat jahat terhadap kita yang muslimah. Jadi paham, Bu, ya? Yang cerita tadi adalah kalau kita bersama perempuan muslimah. Maka ini perlu dibedakan, Bu, sehingga nanti kalau ibu bergaul dengan kawan-kawan yang non-muslimah, boleh jadi di rumah atau tempat lain, auratnya tutup semua. Seperti kita salat. Sebab dia tidak bisa kita pastikan akan bisa menjaga rahasia, akan amanah terhadap apa yang dilihat dari kita. Maka ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, aurat ini mesti kita jaga, kita perhatikan. Dan anak-anak kita yang santriwati semuanya sudah baligh semua. Ada yang belum? Anak-anak kita, Bu, kalau ada yang mereka akan baligh, itu mulai diajarkan menutup aurat. Kenapa? Karena kalau baligh dia wajib menutup aurat, dia wajib sholat, dia wajib melaksanakan ibadah seperti kita. Kalau dia sebelum baligh sudah kita ajarkan, sudah kita arahkan, begitu baligh dia ringan menutup aurat. Tapi kalau dia sudah tidak terbiasa, tiba-tiba kita paksa harus menutup aurat, jangan-jangan dia merasa berat. Ketika dia merasa berat, dia nanti melawan. Atau dia tidak mau menutup aurat, sementara dia harus menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat, dia berdosa. Itu banyak terjadi di kita. Maka kadang-kadang perempuan sudah menikah, tak juga menutup aurat. Perempuan sudah menikah, dia masih juga seperti orang-orang yang tak rasa tanggung jawab dengan auratnya. Ibu-ibu muliakan Allah, aurat itu apa artinya? Aurat itu bahasa Arab. Apa arti aurat itu? Agar nanti ibu-ibu tahu kenapa kita tutup aurat itu. Apa arti aurat itu? Aurat itu artinya bahasa kita aib, kekurangan. Sesuatu yang mesti ditutup. Kalau tak ditutup, kita malu dilihat orang. Makanya ibu-ibu, kalau ibu mengikuti perasaan yang tidak terpengaruh macam-macam, Bu, mohon maaf, kalau sempat terbuka baju, malu gak, Bu? Jangankan ibu yang menutup aurat, yang biasa buka aurat, coba tengok, sempat terbuka bagian belakang bajunya. Kan buat motor kadang tuh, Bu, memang sengaja bajunya pendek, tapi sempat terbuka angin, malu gak dia? Malu. Itu sudah bawaan dari sananya. Makanya aurat laki-laki atau perempuan bila terbuka, dia merasa malu. Karena dasarnya aurat itu kalau kita buka atau terbuka atau nampak oleh orang, orang akan merasa malu nampak oleh orang lain. Sehingganya orang-orang yang tidak menutup aurat itu, baik sengaja dibuka atau terbuka angin atau dicandai kawan dia, kalau terbuka dia merasa malu. Betul? Iya kan, Bu? Maka kadang-kadang kita merasa aneh. Dia malu tapi dibuka juga. Mestinya kalau malu tutup. Kalau misalnya tidak ingin dipermalukan orang, jangan dibuka. Ini mengundang orang, membuat kita malu, tapi kemudian tidak ingin dipermalukan. Enggak tahu kalau ibu-ibu ini berpikirnya kadang-kadang rumit ya, Bu ya. Nah, maka kalau seandainya kita merasa malu, jangan dibuka. Kalau merasa malu, keluar rumah, tutup dengan baik. Perhatikan sebelum kita keluar, apa yang mesti kita pakai, apa yang mesti kita perhatikan dalam diri kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aurat itu malu kalau kita nampak. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan kepada kita bahwa kita ini disuruh oleh Al-Qur'an untuk mencari pakaian yang bisa menutup aurat kita. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Kata Al-Qur'an, pakailah oleh kalian pakaian kalian ketika kalian hendak pergi salat ke masjid, yang menjadi perhiasan bagi kalian. Sehingga agama menyuruh kita untuk menutup aurat dan mencari pakaian yang layak kita bawa untuk kita bawa salat. Tetapi ibu-ibu perlu paham, ada kriteria pakaian penutup aurat yang mesti dipenuhi. Tidak boleh tidak. Minimal 3, Bu. Kira-kira apa yang 3 nih, Bu? Ada yang tahu? Minimal pakaian kita mau warna apa saja, mau dia dasar apa saja, boleh, Bu. Mau dasar 10.000 1 meter, 1 juta 1 meter, 100.000 1 meter, yang penting 3 ini terpenuhi, Bu. Ada yang tahu kira-kira, Bu? 1, tidak ada bagian aurat yang terbuka, menutup keseluruhan. Kalau baju perempuan kadang-kadang kan ada yang rendanya lubang-lubang, enggak? Iya, Kak ya? Ada kan, Bu ya? Mohon maaf, kadang besar lubangnya itu. Itu kalau ada yang seperti itu, enggak dianggap pakaian penutup aurat. Masih ada aurat yang terbuka. Sebab perempuan kan auratnya banyak. Apalagi banyak di badan yang dibuka. Bunganya ada 1 di sini, 1 di sini, banyak lagi. Dalam badannya ada 10 bunganya misalnya. Berarti banyak yang lubangnya kan? Maka aurat terbuka. Belum memenuhi pakaian penutup aurat. Apa syarat pertama, Bu? Mesti menutup aurat. Keseluruhannya mesti tertutup. Enggak ada lubang. Enggak ada yang terbuka. Misalnya di belakang resleting, Bu, cuma sampai setengah bahu saja. Enggak boleh. Setengah punggung saja. Mesti keseluruhan. Atau baju ini, Bu. Kadang-kadang kan sampai 7/8, apa istilahnya, Kak? 3/4 atau 7/8? Anggaplah 3/4, 7/8 itu sama-sama tidak menutup. Kan tadi batasnya di sini, ya kan, Bu? Bila pakaian kita tak menutup semua aurat, pakaian itu belum disebut penutup aurat. Tadi kan bentuknya lubang-lubang, Bu ya. Ini pendek atau ke bawahnya? Ke bawahnya misalnya 7/8, 3/4. Ya, model celana kulot, apa istilahnya, Kak? Yang perempuan itu boleh celana kulot, nggak ada masalah. Atau model celana yang lain, tapi mesti menutup semua bagian aurat. Biar lebih aman, pakai kaos kaki. Kemudian pakai pakaian yang menutup semua aurat. Ini yang pertama, mesti menutup semua bagian aurat. Apapun dasarnya silahkan. Mau beli 1 meternya 100.000, 1 juta, silakan. Yang penting menutup aurat. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh transparan. Apa makna transparan? Kelihatan warna kulit di baliknya. Nampak di baliknya itu ada apa? Enggak boleh transparan, Bu. Mohon maaf, kadang-kadang warna bajunya putih. Di dalamnya warnanya dibuat kontras lagi. Itu banyak anak-anak sekarang, Bu. Hanya mesti pakaiannya tebal, tidak boleh tipis sehingga transparan, kelihatan yang dibalik warnanya apa, ada gambar apa di sebelah, kelihatan jangan. Mesti yang tebal, tidak boleh transparan, gak kelihatan warna kulit dari balik pakaian. Kan kadang-kadang kebaya yang sering gitu gak ya, warna kulit lagi, warna kulit tipis lagi, untuk pesta, orang ramai datang, yang lihat banyak, kemudian merasa malu, kan aneh. Sengaja dipakai, sengaja dipilih dasar yang begitu, tapi kemudian merasa malu, kan aneh. Maunya dari awal cari yang tidak membuat malu. Kalau seandainya sudah dimulai dari awal seperti itu, jangan merasa malu. Tapi tabiat tak bisa diingkari. Rasa malu dalam diri tak bisa untuk diingkari. Setiap orang pasti merasakannya. Dan dua, harus tebal, tidak boleh tipis, transparan. Yang ketiga lagi, apa kira-kira yang ketiga, Bu? Tidak terbuka sudah. Lapang, tidak boleh ketat. Enggak boleh membentuk tubuh. Modelnya mau abaya namanya, atau modelnya orang Melayu, model apa namanya, Bu? Baju kurung. Terserah apa, Bu? Pokoknya segala macam model enggak ada masalah. Mau model keluar di 2050 nanti, enggak ada masalah, Bu. 2100 keluar model enggak ada masalah. Yang penting kriteria ini. Tidak terbuka aurat, tidak tipis, transparan, dia tebal dan tidak ketat. Soal warna enggak ada masalah, Bu. Tapi jangan ketat. Karena kalau ketat membentuk tubuh. Ketika membentuk tubuh, dia seakan nampak bentuk yang asli. Tujuan aurat menutup aurat tadi menutup bentuk tubuh. Kalau masih nampak bentuk tubuh, berarti fungsi menutup tidak ada. Maka dia tidak memenuhi kriteria penutup aurat. Ulang, Bu, tiga, Bu. Satu, menutup seluruh bagian aurat. Gak boleh ada yang lobang, gak boleh ada yang pendek, atau dengan segala modelnya. Yang penting menutup semua. Yang kedua, tidak boleh dia tipis, transparan, tidak boleh nampak. Yang ketiga, tidak boleh ketat, mesti yang lapang. Jadi sudah mulai tergambar, Bu? Ini minimal tiga ini. Baik pakaian penutup aurat dalam sholat atau di luar sholat. Ini mesti yang tiga ini paling minimal sekali. Menutup, kemudian dia tebal dan lapang. Itu yang mudah. Menutup, tebal, lapang. Kata kuncinya tiga. Menutup, tebal, lapang. Nanti dijabarkan yang lain boleh. Yang penting tiga itu saja. Kata kuncinya yang tiga itu mesti dihafal oleh semua kita. Karena kalau tidak dihafal itu nanti tidak ingat. Kemudian ketika kita sholat, tambahan dari yang tadi, sebaiknya pakaian kita jangan yang bergambar. Coba bayangkan, Bu, mau kena kita, di belakang itu punya gambar. Atau dulu di zaman saya agak muda, Bu, itu banyak baju-baju bergambar, tulisannya banyak tulisan di belakang. Dulu zaman Dagadu itu, Kak, yang Jogja. Ingatnya Dagadu Jogja itu? Itu baju hampir semuanya bertulisan. Kayaknya tempat curhat sebelum Facebook itu di situ. Sekarang kan Facebook tempat curhat, kan? Di Instagram, di Twitter. Dulu mungkin kayaknya di baju. Kalau di kanvas mungkin terlalu besar. Jadi ketika tulis di baju, orang sholat, orang belakang akan baca. Iya kan, Bu? Pengalaman. Jangankan itu, merek sarung, coba tengok di mana dikasihnya. Bagian bawah dan belakang. Tujuannya apa? Orang kalau nengok sarung itu, oh ini Wadimor, ini hashtag, ini gajah duduk, ini gajah lari gitu. Kan tujuannya dibaca orang, kan? Sempat ada tulisan, sempat ada gambar. Orang itu aja kerjanya, Bu. Makanya ibu-ibu mungkin semasa kecil dulu, Bu, rata-rata mau kena itu warnanya apa, Bu? Putih. Ada nggak selain putih, Bu? Ada. Belakangan baru banyak warna, baru banyak model. Kenapa? Dulu orang Melayu atau orang kita Nusantara, pakaian sholat itu dikhususkan. Maka mukena khusus untuk sholat, sarung khusus untuk sholat. Laki-laki juga gitu, bajunya. Tengok baju laki-laki rata-rata warna apa? Kalau tidak putih paling warnanya yang agak krem itu. Kan gitu kan ya? Baju Teluk Belanga. Warnanya satu warna. Tidak macam-macam tulisannya. Bahkan modelnya enggak macam-macam, motifnya enggak macam-macam. Tujuannya apa? Orang enggak memperhatikan pakaian kita. Sehingga ketika sholat, orang khusyuk, kita enggak ganggu orang. Tapi belakangan? Banyak warna, Bu ya? Modelnya juga banyak ya? Cuma jangan dicari di Jeddah itu. Enggak ketemu mukena seperti itu di Jeddah. Ketemunya di mana? Pasar bawah, Bu. Pasar pusat. Atau pergi ke Pasar Atih Bukit Tinggi. Ya, macam-macam model ada di situ. Karena enggak budaya orang Arab memakai mukena. Enggak budaya orang Arab, Bu. Yang sudah umroh, ibu-ibu, atau sudah haji, coba tengok di sana. Paling kan jilbab yang lebar itu kan, Bu, ya? Yang ada manik-manik apa istilahnya? Yang kilatnya itu? Manik-manik, Bu, ya? Yang itu cuma ada. Kemudian oleh kita dijadikan sebagai mukena. Padahal tujuannya adalah jilbab saja. Jilbab dalam bahasa kita. Karena jilbab dalam bahasa Arab nanti beda lagi artinya. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kalau kita sholat sebaiknya tidak yang ada gambar, tidak ada tulisan. Paham, Bu, ya? Yang polos, karena yang polos itu yang akan buat kita tenang di dalam sholat. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memakai aurat yang lain, memakai pakaian penutup aurat yang lain, yang perlu kita perhatikan adalah usahakan dia bukan pakaian yang merupakan khas budaya, ciri khas atau karakter kelompok agama tertentu. Contoh, Bu, ada baju-baju, ibu kadang-kadang lihat kalau di bandara itu ada orang botak bajunya warna coklat. Tahu ya, yang kayak biksu itu. Itu kan bajunya khas begitu. Atau kalau nanti 25 Desember, baju warna merah, apa Santa Claus, apa istilahnya? Baju begitu. Jangan mencari pakaian atau memakai pakaian yang dia khas satu kaum atau satu adat yang dia adatnya non-muslim. Paham maksud saya, Bu? Jadi kalau misalnya pakaian mirip dengan orang barat, dengan orang non-muslim, sekedar mirip, tapi bukan khas dari karakter agama mereka, budaya mereka, itu boleh. Kan kita kadang-kadang pakai baju kemeja, pakai celana levis, dan itu kan juga kita pakai kan, Bu, ya? Atau celana-celana model, ya model ibu-ibu lah, juga ada celana yang meniru orang-orang barat, gak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah bila pakaian itu khas budaya mereka, khas hari raya mereka, khas sebagai karakter ciri mereka. Nah, itu enggak boleh, Bu. Paham maksud saya? Seperti nanti yang paling mudah itu contohnya 25 Desember. Yang warna merah putih itu, yang pakai di kepala kah atau seluruh badan kah? Paham maksud saya, Bu, ya? Tapi kalau sekedar sama, contoh pakai baju kemeja kami laki-laki, kemudian pakai baju celana dasar, kemudian yang ibu-ibu mungkin model celana dan baju juga atau rok dan baju juga mirip dengan orang non-muslim, tidak ada masalah. Tapi yang masalah ada seperti yang barusan, khas karakter mereka sebagai non-muslim. Yang mereka pakai cuma hari raya mereka atau hari tertentu dan tidak ada yang memakai kecuali mereka saja. Tapi kemeja kan mereka pakai, kita pakai kan? Itu tidak disebut dengan tasyabbuh, meniru orang-orang non-muslim sehingga kita akan dianggap seperti mereka. Sudah lima, Bu. Kita ulang. Satu apa tadi, Bu? Menutup. Yang kedua? Tebal. Yang ketiga? Lapang. Yang keempat? Tidak bergambar. Kalau kita sholat, tidak ber. Yang kelima? Bukan pakaian khusus orang non-muslim. Jangan seperti itu. Sehingga ibu memakai pakaian budaya mana saja silahkan, Bu. Tapi jangan sampai budaya orang non-muslim yang itu khas dan hanya mereka yang pakai. Ibu mau jalan-jalan ke barat, jalan-jalan ke Asia Timur, Asia Tengah, silahkan. Pakai nanti pakaian mereka. Ada yang pernah ke Korea atau ke Jepang? Kayak pakai baju kimono itu kan juga sering kawan-kawan kita foto kan, Bu, ya? Atau sekarang pergi ke Payakumbu pakai baju kimono gitu. Pakai khas Jepang, khas Korea. Itu boleh begitu, Bu. Yang penting dia bukan pakaian yang merupakan khas mereka dan itu adalah ciri orang non-muslim yang dia tak sejalan dengan kita. Kalau pakaian itu kan masih lapang dia, Bu. tertutup aurat kita. Ini kebanyakan tidak menutup aurat pakaian yang non-muslim itu. Orang-orang kafir tidak menutup aurat seperti kita. Maka ini lima hal penting yang mesti diperhatikan. Ingat lima ini, Bu? Oke. Kita pindah kepada adab berpakaian lagi. Yang tadi ketentuan, yang sekarang adab. Apa adab berpakaian? Pertama, ketika berpakaian, jangan sampai pakaian itu untuk kesombongan. Cari pakaian bagus, cari pakaian branded, pakaian mahal. Kalau enggak branded, pakaian juga enggak, Bu? Pakaian juga kan? Cuma kan kadang sebagian kita merasa yang branded lebih bagus kan? Lebih bergengsi kan? Apalagi kalau ada yang merasa sosialita. Kalau kita punya arisan tertentu, kalau enggak branded, enggak pede makainya. Maka jangan sampai niatkan untuk sombong. Pakaian kita mau mahal, mau murah enggak ada masalah, Bu. Tapi jangan sebagai kesombongan. Mohon maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan kita menganggap setiap orang yang berbaju mahal, yang bermodel berlente, elegan, dia itu sombong. Tidak. Karena sombong itu penyakit ada di hati. Itu enggak nampak dari pakaian. Kadang ada orang, dia perlu pakaian itu karena dia akan bertemu dengan orang yang sekelas dengan itu. Contoh, anggap ustaz kita, beliau bertemu dengan orang itu, mulai dari presiden sampai rakyat jelata ketemu. Kalau ketemu dengan orang yang biasa beruang banyak, berpakaian bagus, mereka pejabat, kita pakaian biasa. Jangan-jangan begitu lihat kita, sudah diremehkan kita, Bu. Orang kayak gitu ketemu saya. Kan kadang gitu kan, Bu? Ada orang yang punya karakter begitu. Maka kita jangan mudah menghukumi orang, sombong betul. Baru kemarin jual sawit. Enggak, Bu, jangan lihat dari pakaiannya, dari hati kita. Dan orang jangan mudah kita hukumi dengan buruk sangka kita. Ya, Bu? Jadi, poin ini jangan niatkan sombong, tapi tidak otomatis orang pakaian mahal dia langsung sombong. Karena kadang-kadang, Bu, ada orang yang memang untuk kita sambut itu perlu dengan pakaian tertentu. Jangankan itu, ibu-ibu kalau ada acara kadang-kadang sengaja buat seragam kan, Bu? Iya. Iya, Bu? Jadi ada orang yang memang sengaja dia menyamakan dengan siapa dia ketemu, mengukur agar kita tidak diremehkan orang, menjaga muru'ah diri, menjaga kehormatan diri kita. Itu penting. Poinnya jangan sampai sombong. Pernah Sayyidina Abu Bakar ngadu kepada Rasul bajunya agak panjang. Lalu kata Rasul, engkau enggak apa-apa Abu Bakar, karena engkau tidak ada laisa fika khuyala. Engkau tidak sombong dalam berpakaian. So Rasul kenal, paham, Sayyidina Abu Bakar seperti apapun pakaian dia enggak akan sombong. Sebab dalam dirinya ada sifat tawadhu. Satu, apa tadi adabnya? Tidak sombong. Yang kedua, mau pakai baju pendek, Bu, baju panjang, pakaian dalam, pakaian luar, mulai kanan dulu. Rasul suka apa saja memakai pakaian, memakai sendal, memakai apakah yang di tangan atau memakai bagian di kepala, ada kanan dan kirinya, kanan dulu. Hampir semua apa yang dibuat Rasul itu kalau ada bagian kanan dan kiri, mulai kanan baru kiri. Masuk masjid, kaki kanan. Kenapa? Tempat penuh rahmat. Keluar masjid, kenapa? Meninggalkan tempat yang penuh rahmat. Masuk kamar mandi, kaki kiri. Keluar, kenapa? Tempat kamar mandi, tempat yang di dalamnya adalah tempat setan, tempat dalamnya adalah kotoran, di luarnya tempat yang bersih, tempat yang bukan sarangnya setan. Maka kaki kanan, keluar kiri. Untuk yang baik-baik, Rasul memulai yang kanan, mendahulukan yang kanan, pakai baju yang kanan dulu, pakai, mohon maaf, pakai celana kanan dulu, pakai sendal, pakai sepatu kanan dulu, kaos kaki kanan dulu, pakai manset kiri kanan, kanan dulu. Atau pakai gelang mana tahu kiri kanan, Bu. Kanan dulu baru kiri. Kanan 5 kilo, kiri 5 kilo. Pas bawa tangan tuh keberatan. Orang tanya, "Itu kakak tuh kenapa?" Rupanya emasnya terlalu banyak. Satu tangannya 5 kilo. Ibu-ibu, saya ingatkan, pakai emas boleh, ibu-ibu. Pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin, pakai anting boleh. Tapi yang wajar. Artinya, orang Pekanbaru rata-rata pakai emas katakan 10 emas. Kita pakai 10 emas, boleh. Jangan sampai orang 10 emas, kita sendiri 1 kilo. Enggak boleh. Berapa orang umumnya memakai, kita pakai sebanyak itu, boleh. Artinya, boleh perempuan berhias dengan emas, tapi tidak boleh berlebihan dalam berhias. Paham ya? Bukan ibu gak boleh pakai emas, bu. Boleh. Jangankan berhias emas, pakai gigi emasnya boleh, bu. Paham ya? Yang ketiga, ada baiknya ketika kita berpakaian, pakai doa, baca doa. Minimal, bu, baca bismillah, bu. Saat pakai baju, pakai jilbab, menyorongkan manset, pakai kaos kaki, pakai sepatu, baca bismillah paling minimal. Kalau doa-doa mungkin ibu berat menghafal, usia sudah di atas 30 semua, bu. Ibu-ibu berapa yang paling muda nih, bu? 15-30 tahun yang lalu, bu, ya. Kalau mereka ini masih 15, bu. Masih 13-14. Anak-anak Ustaz yang santriwati, gunakan kesempatan muda untuk menghafal. Kenapa? Tanya sama ibu-ibu nih, bisa gak menghafal sekarang? Yang 5 tadi masih ingat gak? Gitu. Paham ya? Maka kalau ditanya, orang-orang yang sudah berumur, apa harapan mereka? Satu yang paling mereka harapkan. Apa yang mereka harapkan? Balik muda. Mumpung kalian belum tua, masih muda, banyak-banyak menghafal. Karena kalau banyak hafal, nanti ketika bicara, banyak bisa disampaikan. Kalau gak banyak hafal, apa mau disampaikan? Betul? Oke, apa yang kedua tadi? Mulai dari yang kanan. Yang ketiga, baca bismillah atau berdoa. Yang keempat, kalau seandainya anak ibu laki-laki atau seandainya pergi sholat Jumat, sebaiknya warna putih, bu. Karena baju yang terbaik itu warnanya putih. Termasuk kalau kita mengkafani mayit, warna putih. Kenapa putih? Putih itu diantara maknanya melambangkan kesucian. Kenapa putih? Kalau kotor kelihatan. Kenapa putih? Kalau putih teringat kita, kalau kita berada di padang Arafah, kalau kita nanti berkumpul di padang mahsyar. Maka bagus pakaian putih, bu. Tapi putihnya yang menutup aw dengan 5 ketentuan tadi. Ingat, bu, ya? Boleh putih tapi 5 ketentuan tadi. Kalau anak ibu laki-laki, saudara ibu laki-laki, suami ibu laki-laki, hari Jumat, bu, ingatkan agar pergi Jumatan baju putih. Saya ini baju putih karena sejak Jumatan belum pulang, bu. Ini untuk Jumatan tadi. Atau pakai jalabiah warnanya putih. Pakai baju koko, putih, teluk belanga, putih. Ibu-ibu juga boleh. Kalau umroh rata-rata ibu-ibu kan sukanya baju putih kan, bu? Boleh putih. Selanjutnya, usahakan kalau kita mungkin ketika pergi sholat jamaah, pergi Idul Fitri, carilah pakaian yang bagus, bu. Bukan mahal, bu. Yang bagus. Di antara yang bagus itu adalah misalnya dia tidak apa namanya, tidak ada yang 5 tadi. Sudah itu, ketika kita berjumpa dengan orang, nampak bagi orang itu rapi kita pakaian itu, bu. Paham ya? Cari yang bagus. Karena bagian dari menghormati orang, ketika jumpa orang, kita dengan penampilan terbaik. Ibu senang gak kalau orang menyambut kita dengan pakaian terbaik? Mohon maaf, kadang-kadang sebagian kita ada orang yang berniat melamar, tapi keluarganya menyambut pakaian biasa saja. Itu bagi pihak yang datang, apa kira-kira tanggapannya, bu? Itu sebagian masyarakat sensitif begitu, bu. Bagi mereka, ketika orang datang, apalagi sengaja dari jauh datang, tujuannya untuk melamar, disambut dengan pakaian biasa, itu bagi mereka bisa menjadi catatan. Bisa jadi gagal itu, bu. Betul tidak, bu? Maka setiap kita ini, dimanapun berada, bagaimanapun kegiatan acara kita, ada tempat dan ada pakaiannya. Ada pakaian, ada tempatnya. Tidak semuanya dengan pakaian tidur, bu. Kan mohon maaf, kadang-kadang belanja cari sarapan pagi masih pakaian tidur kan, bu? Sore-sore, pakaian tidur itu kan untuk di kamar kan, bu? Sore-sore cari belanja, jalan-jalan kemana-mana, pakai motor, pakaian tidur juga. Jangan, bu, pakaian tidur untuk di kamar. Pakaian rumah untuk di rumah. Kalau pergi ya, kadang-kadang pasar kaget masih pakaian tidur. Mau tidur di pasar, bu? Atau sudah mau pindah tempat tidur sekarang? Pakaian tidur untuk tidur, pakaian rumah untuk rumah. Kalau keluar, usahakan pakaian yang layak. Sehingga kalau jumpa dengan orang, orang jumpa dengan kita, dia gak merasa, kok janggal ya ketemu dengan orang itu pakaian kayak gitu. Ya, bu? Pakai renangnya tempat renang aja, bu. Mohon maaf, kita kadang-kadang pergi ke pasar, pakai renang juga di dalamnya. Pakai. Ada yang, apa namanya, model celana apa namanya? Yang untuk dalaman perempuan tuh? Legging! Ya Allah, ke pasar kadang-kadang legging ya. Itu ada, Bu. Betul kan, Bu? Ya Allah. Masa ya pakai legging itu ke pasar, dah anak 3, anak 4 lagi. Usia di atas 40 pakai legging ke pasar. Kan legging itu untuk dalaman kan, Bu? Ingin enggak ditutup. Pakai begitu ke pasar. Jadi, jangan, Bu. Setiap tempat ada pakaiannya, setiap pakaian ada tempatnya. Tidak semuanya sama. Jangan dihukumi rata semua tempat sama. Boleh Ibu pakai legging enggak masalah, Bu. Pakai piyama, pakai kimono silakan. Pakai bikini silakan, Bu, tapi di tempatnya. Jangan semua tempat sama. Lanjut. Kalau kita menerima tamu, ini kan tadi kemana tempat. Ini lebih khusus kalau menerima tamu, usahakanlah bajunya yang agak bagus. Yang layak untuk menerima tamu. Bahkan kadang-kadang, Bu, kita pakai pakaian adat, Bu. Atau kita pakai pakaian khusus yang merupakan untuk yang menjadi tanda menyambut tamu. Usahakan begitu. Maka orang ingin dihormat, kita juga pengen dihormat. Sama, Bu. Kita pengen dihormat, orang juga pengen dihormat. Bagian dihormat itu kita menyambut dia dengan pakaian yang menunjukkan untuk menyambut dia. Lanjut. Kemudian tidak sekedar baju bagus dan rapi, Bu. Bersih perlu. Ya, Bu. Apa selanjutnya adabnya? Baju yang bersih. Masa iya, sudah 3 minggu dipakai enggak juga dicuci. Datang tamu masih baju itu, atau pergi ngajar baju yang sudah 3 hari pakai. Jangan, Bu. Bersih. Karena Islam ini tak mengajarkan kita terlalu berlebihan. Cuma bersih itu perlu. Sopan itu penting. Menyesuaikan dengan kondisi itu harus. Ketika kita pakai baju, apalagi kita berjumpa dengan banyak orang, pergi ke masjid, pergi Idul Fitri, berjumpa di kajian seperti ini, usahakan bajunya bagus. Karena mohon maaf, baju kalau tidak bagus, kalau tidak bersih, di antaranya dia mungkin bau, di antaranya mungkin nampak kotorannya. Kita akan malu sendiri kalau orang nanti lihat. Maka perhatikan baju kita hendaklah yang bersih. Jadi sekali lagi dari awal kita enggak cerita baju yang mahal ya. Enggak cerita baju yang harganya tinggi ya. Cerita kita adalah baju yang bersih, bagus, layak, sesuai tempatnya. Itu mesti diperhatikan. Kemudian ketika kita pakai pakaian, usahakan sepasang. Pakai sendal sepasang, Bu. Jangan sebelah-sebelah. Pakai sepatu sepasang. Kaos kaki sepasang. Sepasangnya usahakannya juga sama. Yang dia sama. Ini sudahlah kaos kakinya beda, celananya pendek lagi. Usahakan sepasang. Karena Nabi ketika pakai sendal enggak pakai sebelah, tapi pakai keduanya. Pakai sepatu, pakai keduanya. Pakai sendal, pakai kaos kaki, pakai manset apa saja yang dia sepasang, pakai keduanya. Jangan pakai sebelah saja. Saya kira ini di antara adab selain ketentuan penutup aurat tadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang mesti kita perhatikan untuk pakaian penutup aurat kita. Kita ulang. Pertama, tidak niat sombong. Yang kedua, memakai mulai dari yang kanan. Yang ketiga, baca doa, minimal baca bis. Yang keempat, sebaiknya warna putih. Yang kelima, yang layak, yang bagus. Yang keenam, sebelum bersih. Tadi bagus, ini baju yang layak, sudah itu baju yang bersih. Terakhir, dipakai sepasang. Gak boleh sebelah-sebelah. Ya, Bu. Nah, saya ingatkan tentang yang bersih tadi. Ketika ibu sholat, semua yang ibu pakai mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, apakah namanya kaos kaki, apakah namanya manset, apakah namanya pin jilbab ya, yang kita pakai jilbab itu, pin jilbab, kacamata, gelang, cincin, apa saja yang kita bawa dalam sholat, pastikan semuanya adalah bersih dari najis. Ya, Bu? Bersih tadi tambahannya, bersih dari najis semua yang kita pakai di dalam kita sholat. Karena kalau ada najis sedikit yang kita bawa, sholat kita tidak sah. Sebab syarat sah sholat harus bersih dari najis. Baik, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Sudah ada kertasnya, Ustazah? Kertas pertanyaan yang masuk sudah ada? Sudah? Mau tanya langsung atau dari kertas? Karena saya lihat tadi banyak kertas tadi. Tadi belum diisi kertasnya. Sudah ada? Ah, baik. Kita masuk sesi tanya jawab. Masya Allah. Baik, ya, terima kasih. Ustadz, kalau suami pelit, istri ambil uang di dompetnya, itu berdosa tidak? Kadang-kadang pengajian itu tempat curhat, Bu. Ini kan gak bisa Ustadz jawabnya. Suami pelit gimana mau jawabnya, Bu? Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pentingnya adalah ketika kita ambil uang suami kita, pastikan izin dia. Jangankan untuk keperluan biasa, Bu. Kita mau sedekah. Sedekah kan baik kan, Bu? Kalau kita sedekah, pastikan uang suami yang kita ambil itu izin dia, pengetahuan dia. Jangan diambil, karena kalau kita ambil tanpa pengetahuan dia, meskipun tujuan sedekah, kita berdosa dengan ngambil tadi, Bu. Termasuk, Bu, ini keluar dari situ. Kalau kita misalnya wudhu nih, Bu, ada air, tapi air orang, orang nampung air nih, kita pakai air orang tanpa izin dia, wudhu kita sah, tapi berdosa ngambil punya orang tanpa izin. Jadi ini suami, apalagi kalau nanti berpengaruh terhadap hubungan rumah tangga, Bu, jangan diambil, Bu. Nggak ngasih uang belanja. Mohon maaf, ibu-ibu, perlu dibedakan beberapa hal. Pertama, ada namanya nafkah. Nafkah kalau sudah dipenuhi suami, itu di luar itu suami gak ada kewajiban, Bu. Yang kedua, ada di luar nafkah, dia kasih jajan. Misalnya setiap hari dikasih 50 ribu, Bu. Di luar beli beras, beli teri, beli cabai, beli bawang, Bu. Kasih 50 ribu sehari. Ini kalau gak dikasih 50 ribu, suami gak dianggap pelit, Bu. Cuma kurang ngasih aja, Bu. Yang ketiga, ada pemberian suami namanya mahar. Mahar itu punya ibu. Itu boleh ibu apakan, itu hak ibu. Yang keempat, harta warisan yang dari orang tua ibu. Atau pencarian sendiri, itu haknya ibu. Ibu mau sedekahkan, silakan. Ibu mau berikan ke orang, silakan. Ibu mau hibahkan, silakan. Tapi harta suami, izin dari suami. Minta ke suami. Ustaz, suami pelit gimana, Ustaz? Ambil hatinya. Biasanya kalau hati sudah dapat, yang dia punya kita juga dapat. Tinggal ibu pandai-pandai, Bu. Ya, Bu. Jadi kalau suami pelit ini, Ustaz sulit jawab, karena Ustaz juga suami. Ustaz, boleh enggak kita sholat tidak memakai pakaian dalam? Boleh, Ibu. Dengan syarat menutup aurat. Enggak ada masalah, Ibu. Baik baju dalam, celana dalam, boleh. Tapi menutup aurat. Cuma ini, kalau sempat ibu-ibu dalam kondisi ada namanya istihadah, Bu. Istihadah pernah kaji, Bu? Ada haid, ada istihadah. Istihadah itu tetap keluar darah saat kita sudah selesai, sudah habis siklus kita. Normalnya ibu-ibu paling lama itu 15 hari dalam 1 bulan. Hari ke-16 masih keluar. Kalau kondisi itu, Bu, jangan enggak pakai, Bu. Kalau kondisi itu, pertama, ibu kalau mau wudu mesti sudah masuk waktu sholat baru boleh wudu. Ketika sudah masuk waktu sholat, ibu ke kamar mandi, pertama ibu bersih-bersih dulu. Sudah bersih-bersih, kemudian ibu tutup. Apakah dengan pembalut, mohon maaf, apakah dengan kapas, atau dengan kain, atau yang lain, yang penting gak netes lagi. Sudah itu ibu baru berwudu, sudah wudu, kemudian sholat. Kalaupun dia keluar ketika ibu sholat, atau setelah ibu sholat, atau sedang ibu sholat, ibu tetap sah sholat dia. Ibu, dalam kondisi ini jangan sampai gak dipakai. Netes nanti, Ibu. Sholat memang sah, tapi netes mengotori tempat sholat, apalagi masjid. Jadi boleh, Bu, ya. Yang penting aurat keseluruhan seperti kriteria yang 5 tadi terpenuhi. Oke. Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang kadang-kadang kesehariannya menutup aurat, kadang tidak? Ini kadang-kadang masuk surga, kadang-kadang masuk neraka ini, Bu. Pengen kadang-kadang masuk surga atau selamanya masuk surga, Bu? Maka jangan kadang-kadang, mesti tiap hari kita tutup. Ketika dia buka, dia berdosa. Ketika dia tutup, dia berpahala. Selama dia buka, dilihat orang, atau sengaja dibuka, dia berdosa. Maka jangan kadang-kadang, Bu, usahakan. Anak kita dari kecil-kecil ini sudah terlatih, sehingga sampai dia meninggal, enggak terbuka aurat kecuali darurat saja, atau kondisi-kondisi yang dia boleh buka aurat saja. Ya, Bu? Jangan sampai kadang-kadang. Karena aurat ini dan aturan syariat ini, kan kita sudah janji dalam sholat, iyyaka na'budu, sepanjang hidup kita ibadah kepada Allah. Kemudian inna sholati, setiap sholat diulangkan, Bu. Setiap sholat kita baca, memperbaharui janji-janji kita dengan, maka jangan kadang-kadang, mesti setiap hari sampai kita meninggal. Ustadz mau tanya, apakah boleh kita mengkhususkan pakaian baju warna hitam untuk melayat ke rumah orang meninggal sebagai bentuk untuk turut berduka cita? Boleh. Tapi bukan berarti gak ada baju hitam gak jadi melayat. Boleh, Bu. Bagi sebagian daerah ini jadikan khas, kalau orang baju hitam khasnya orang melayat. Tapi di kita kan gak ada tradisi itu. Betul. Sejak dulu gak ada begitu. Meskipun sekarang kan banyak yang pakai hitam ya, Kak ya. Abaya rata-rata hitam kan. Dari dulu negeri kita gak ada kebiasaan itu. Sehingga kalau ada orang sengaja pakai baju hitam pergi melayat, mengikut kebiasaan di Arab, silahkan, tidak ada masalah. Tidak pakai hitam juga boleh. Termasuk ibu mana tahu setiap malam minggu bajunya warnanya khusus, Ustaz. Boleh, tidak ada masalah. Nanti malam Senin lain lagi, malam Selasa lain lagi, tidak ada masalah. Boleh mengkhususkan begitu. Kamu mana tahu ibu ingin kalau ulang tahun begini bajunya. Kalau malam Senin ini suasananya, malam Selasa ini suasananya, gak ada masalah. Boleh, Bu. Melayat juga begitu. Pergi pesta, baju seperti itu. Boleh, gak ada masalah. Kan kalau baju pesta itu kan baju mama papa kan, Bu ya. Batiknya sama mama papa. Atau bajunya sama warnanya. Ya, Bu ya. Modelnya sengaja dibuat setelan suami istri ketika ditempah ke tukang jahit. Boleh, Bu, gak ada masalah. Bagaimana kriteria pakaian perempuan yang menyerupai pakaian laki-laki? Apakah boleh perempuan pakai celana? Baik. Tadi ada larang gak perempuan pakai celana? Ya. Kan lima tadi kan? Ya. Tidak terbuka, tidak tipis. Nah, kan sudah tadi kan? Boleh. Pakai celana boleh. Tapi celananya khas untuk perempuan. Karena kenapa? Takutnya. Ketika kita angsur-angsur memakai pakaian laki-laki, sedikit demi sedikit kebiasaan kita berubah juga, Bu. Jangan-jangan nanti di rumah tangga itu kepala keluarganya dua. Bapak kepala keluarga, ibu kepala keluarga juga. Kalau dua kepala keluarga sering berantem gak, Bu? Karena sudah kebiasaan. Gak mungkin matahari itu dua dalam sehari, Bu. Kalau dua, ribut dia. Maka di rumah tangga kita, sebaiknya perempuan dengan karakter perempuannya, mulai dari pakaian, dari kebiasaan, apa saja yang biasa menjadi kebiasaan perempuan, tuturnya tutur perempuan, jangan laki-laki. Karena kalau sudah berubah, jadi konflik dia. Di masyarakat juga gak elok dilihat. Betul, Bu? Jadi, pakai celana perempuan boleh. Tapi celana yang khas perempuan dengan kategori yang lima tadi. Ada lagi kertas? Sudah cukup? Yang santriwati masih ada? Oke. Jam berapa sekarang, Kak? Udah setengah enam belum? Udah setengah enam? Masya Allah. Kajian kita sampai maghrib atau sampai isya? Sampai setengah enam ya. Baik, ibu bin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ingat bahwa pakaian kita itu penting, terutama bagi perempuan, karena kalau seandainya kita tidak menjaga, orang diminta menjaga lebih susah, Bu. Betul nggak, Bu? Laki-laki diminta untuk menjaga pandangan kita itu lebih susah, Bu. Kalau seandainya kita tak menjaga, kemudian kalau kita tak ingin malu, kita yang menjaga dari awal. Jangan sengaja dibuka. Sudah dibuka, nanti merasa malu lagi. Kan tidak sejalan. Maka dari awal, perhatikan betul pakaian kita. Paling minimal sekali pakaian itu mesti pakaian yang dia menutup seluruh aurat. Dia mesti pakaian yang tebal. Dia mesti pakaian yang lapang. Kalau kita buat sholat tidak bergambar, tak bertulisan yang mengundang perhatian orang. Kemudian tidak meniru pakaian yang khas budaya kelompok tertentu. Yang dia adalah non-muslim. Kemudian adab-adabnya mesti kita perhatikan. Dan yang paling penting, kita mensyukuri setiap nikmat pakaian yang Allah berikan kepada kita. Karena ibu-ibu rahmati Allah, ada orang yang sulit mendapatkan pakaian. Betul? Ada orang yang ketika berpakaian di zaman sahabat Nabi itu, ada yang kalau ke masjid itu, suaminya ke masjid, dia segera pulang. Ditanya, kenapa buru-buru pulang? Dia kalau mau sholat, dia mesti ganti-gantian dengan istrinya pakaian yang bisa untuk sholat. Pakaian yang dia pakai untuk sholat tadi nanti dipakai lagi untuk istrinya sholat. Di luar itu baru ada pakaian biasa. Tapi untuk sholat cuma satu pakaian yang bisa dipakai berdua. Bersyukur gak, Bu? Maka mesti kita bersyukur terhadap setiap pakaian yang Allah berikan kepada kita. Gak mesti satu lusin jilbabnya, Bu. Kan kadang-kadang kita lain baju lain ke warna jilbabnya. Setiap baju ada jilbabnya. Gak mesti begitu. Yang penting ketika kita tampil, bisa tampil dalam tampilan terbaik. Demikian ibu-ibu rahmati Allah, kita tutup kajian kita dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan tayyibatan innaka samii'ud du'a. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan akan datang dengan judul kajian yang berbeda. Jumat depan kita masih kajian. Setiap Jumat kita kumpul di sini. Yang belum ngaji ajak ngaji Bu ya. Terutama mohon maaf ibu-ibu muda. Karena jangan sampai sudah usia 40-50 baru ingat ngaji Bu. Ini kebanyakan sudah di atas 40 Bu. Ya, ibu-ibu muda ajak ngaji Bu. Kenapa? Dia punya anak kecil. Anak kecil nempel dengan dia. Apa yang dia buat akan ditiru oleh anak dia. Kalau dia gak ngaji, dari mana dia tahu adab Islam? Dari mana tahu dia ilmu Islam? Orang gak bisa sholat, bisa gak ngajarkan orang sholat Bu? Ini air Bu. Kalau ini saya tumpahkan ada airnya gak Bu? Kalau kosong? Paham ya? Kalau kita gak ada ilmu, gak bisa sholat, gak bisa melaksanakan sholat, mungkinkah kita ngajarkan anak sholat? Enggak kan Bu? Kita enggak pandai baca Quran. Mungkin anak kita ajarkan baca Quran? Enggak mungkin. Hanya orang yang pandai baca Quran yang bisa ngajarkan orang lain baca Quran. Maka ibu-ibu, kalau ada di rumah kita adik atau kemenakan atau saudara atau anak kita, yang mudah-mudah tolong diajak Bu. Karena kita perlu regenerasi terus. Pendidikan itu mesti berlanjut untuk semua usia. Dan mesti dari sekarang. Jangan sudah lama, sudah tua baru sadar. Ya Allah, kenapa enggak sejak dulu? Jangan itu sampai terjadi dengan yang muda-muda. Mumpung mereka masih muda. Ya Kak, yang muda-muda kawan-kawannya diajak. Ya Kak? Baik, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.